Terkait dengan masalah pakaian, ya, hukum asal pakaian itu mubah. Hukum asal pakaian itu mubah selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat. Salah satu yang dilarang kalau pakaian tadi adalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Tasyabbuh bil fusaq, menyerupai orang-orang fasik. Ya, menyerupai orang-orang fasik. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Kita tahu orang fasik keluar pakai celana sobek-sobek. Sengaja disobek-sobek. Tahu-tahu antum ikuti, turun dari sakan pakai jubah sobek-sobek. Ya. Mayambari. Ya, ada sobek tambal. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Enggak bisa ditambal, beli lagi. Ya. Hukum asalnya boleh, yang enggak boleh itu kalau ada pelanggaran syar'i di situ. Tasyabbuh bil kufar jelas, tasyabbuh bil fusaq jelas, tasyabbuh bin nisa untuk rijal enggak boleh. Begitu pula sebaliknya, untuk nisa enggak boleh tasyabbuh bir rijal. Ya, masing-masing memiliki batas pakaian sendiri-sendiri. Ada yang boleh untuk wanita, tidak boleh untuk laki-laki. Begitu pula sebaliknya, ada yang boleh untuk laki-laki, tidak boleh untuk wanita. Nah, panjang pembahasan seputar libas khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang insyaAllah ta'ala pada pembahasannya nanti akan kita bawakan lebih detail. Bi'idnillahi azza wa jal. Selama itu enggak ada pelanggaran syariat, hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada pelanggaran syariat, jangan hanya mengambil satu dalil, innallaha jamil, yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Ya, indah menurut siapa? Kalau inti menganggap gaya rambut yang pang itu indah, kemudian berdalil dengan hadis tadi, innallaha jamil, yuhibbul jamal, sehingga anda bisa pakai kolang suah, karena pakai pang ini. Ya toh, dia pakai imamah tapi yang lubang tengahnya. Terus dia menganggap ini indah Ustaz, jangan dilarang. Ya, ini tasyabuh dengan fusak, enggak ada pang pakai jubah kayak saya Ustaz. Ya, ini kalimatul haq arada bihal batil. Ada sesuatu pada hatinya, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Hati-hati.